Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'd. Kita lanjutkan pada tafsir firman Allah Subhanahu wa ta'ala, fakazzabu 'abdana wa qalu majnunun. Mereka mendustakan hamba kami dan mereka mengatakan dia adalah orang yang gila. Mereka mengatakan adalah orang yang gila. Liza'mihim annama hum 'alaihi wa aba'uhum min asy-syirki wadh-dhalali huwa alladhi yadullu 'alaihi al-'aqlu. Mereka menyangka bahwa sesuatu yang mereka berada di atasnya dan juga orang tua mereka, nenek moyang mereka, mereka menyangka bahwa ini berupa kesyirikan dan kesesatan, itu adalah perkara yang ditunjukkan padanya akal yang sehat. Ya, akal yang sehat menurut mereka bahwa kesyirikan dan kesesatan yang mereka lakukan adalah perkara yang benar. Ya, perkara yang seharusnya dilakukan. Wa anna ma ja'a bihi Nuhun alaihi salatu wassalam jahlun wa dhalalun. Dan mereka menyangka bahwa perkara yang dibawa oleh Nuh alaihissalatu wassalam adalah kejahilan, kebodohan, kesesatan dan penyimpangan. La yasduru illa minal majanin. Dan apa yang diserukan oleh Nuh alaihissalam, apa yang dia dakwahkan, apa yang dia amalkan, tidaklah keluar, tidaklah muncul, tidaklah dilakukan kecuali dari kalangan orang-orang yang gila. Wa kadzabu fi dzalik, dan mereka mendustakan perkara tersebut. Wa qallabul haqa'iqa as-sabitata syar'an wa aqlan. Mereka memutarbalikkan kenyataan-kenyataan yang tetap secara syariat dan secara akal yang sehat yang sebenarnya. Fa inna ma ja'a bihi wal haqqu tsabit. Maka sungguh perkara yang telah dibawa oleh Nuh alaihi salam itulah perkara yang benar. Ya, tauhidullah. Perintah untuk mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Perintah agar mereka semata-mata hanya beribadah kepada Allah taala, itu adalah perkara yang benar. Sabit yang tetap. Alladhi yurshidu al-'uqula an-nayyirata al-mustaqimata ila al-huda wan-nur war-rusyd. Di mana kebenaran tersebut mengarahkan mereka, memberikan bimbingan kepada mereka, mengantarkan al-'uqul an-nayyirah, memberikan bimbingan terhadap akal-akal yang terang, akal-akal yang jernih, akal yang sehat yang masih murni, belum terusak, ya, belum rusak, belum terkontaminasi, ya, akal-akal yang lurus. Kebenaran itu memberikan bimbingan kepada al-huda, petunjuk, wan-nur, cahaya, war-rusyd, petunjuk. Wa ma hum 'alaihi jahlun wa dhalalun mubin. Dan sesungguhnya, perkara yang mereka berada di atasnya adalah kejahilan, kebodohan, wadhalal, dan itu adalah kesesatan yang nyata. Baik, mereka menyematkan kepada Nabi Nuh AS dengan sebutan majnun. Ini orang gila. Ya, apa-apaan ini? Kita sudah menyembah berhala-berhala, Tuhan-Tuhan kami. Dan ini sudah dilakukan secara turun temurun, ya, sejak nenek moyang kami. Tiba-tiba ada datang satu orang ini menyerukan agar peribadatan ditinggalkan semuanya itu, ya, dan hanya mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan hanya dijadikan satu. Ajib, ya, mereka mengklaim seperti itu, dan mengatakan majnun, orang ini gila. Wazdujir, dan mereka mencela dan merintangi dakwah Nabi Nuh alaihissalam. Dan disebutkan oleh Ibnu Zaimin bahwa adanya tambahan dari kata zajar menjadi wazdujir, adanya tambahan makna, sehingga di sini maknanya adalah zajrun syadid. Zajrun syadid, celaan dan merintangi yang sangat parah. Mereka benar-benar mencela Nabi Nuh alaihissalam, betul-betul mereka berusaha menjegal dakwah Nabi Nuh alaihissalam, merintangi, memberikan aziyah, gangguan-gangguan. Ai zajarahu qaumuhu, qaumnya menghalangi Nabi Nuh alaihissalam, wa annahuhu, dan bersikap kasar, mengkasari Nabi Nuh alaihissalam. Indama da'ahum ila Allah Ta'ala, ketika Nabi Nuh alaihissalam menyeru mereka kepada Allah Ta'ala agar mereka mau beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala semata. Dan ini adalah dakwah yang digenjarkan oleh para nabi, para rasul yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala utus, ya, tidak lain mereka menyeru agar menauhidkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, agar mereka mengesahkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam peribadatan-peribadatan mereka, meninggalkan kesyirikan, meninggalkan berhala-berhala yang mereka agungkan. Falam yakuffahum qabbahahum Allah adamul imanu bihi, dan tidak memberhentikan mereka, semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjelekan mereka semua, ketika mereka tidak beriman kepada Nabi Nuh alaihissalam. Demikian pula tidak memperhentikan mereka dari pendustaan mereka terhadap Nabi Nuh alaihissalam. Hatta awsalu ilaihi min aziyatihim. Jadi bukan hanya tidak menerima, bukan hanya mendustakan, ya, tidak beriman, lebih dari itu mereka tidak berhenti melangkah, ya, memberikan gangguan-gangguan kepada Nabi Nuh alaihissalam. Ma qadiru, seluruh kemampuan yang mereka miliki mereka telah kerahkan, mereka ganggu Nabi Nuh alaihissalam. Wa hakadha jami'u a'da'ir rusul, hadhihi haluhum ma'a anbiya'ihim, dan demikianlah seluruh kondisi musuh-musuh para rasul ya Allah Subhanahu wa ta'ala utus di tengah-tengah mereka. Mereka kondisinya demikian bersama para nabi-nabi mereka. Hatta an-nabi, ya, hatta nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak lepas dari yang namanya gangguan-gangguan. Sebagaimana ketika nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdakwah, pada awal kali beliau berdakwah, ya, mendapatkan gangguan, dilempari sampai beliau berdarah, ya, sampai ditawari beliau sallallahu alaihi wasallam oleh malaikat, ya, gunung untuk ditimpakan kepada mereka, orang-orang yang mengaziyah, yang memberikan gangguan, untuk ditimpakan dua gunung, yang ada di Mekah. Fa'inda dhanika da'a Nuhun rabbahu faqal, maka ketika itulah Nabi Nuh alaihissalam berdoa kepada Rabbnya, faqal, dan dia mengatakan, anni maghlubun, sesungguhnya aku adalah orang yang tidak mampu untuk menghadapi mereka. La qudrata li 'ala al-intisar minhum. Saya adalah orang hamba yang tidak memiliki kemampuan, ya, untuk menghadapi mereka, ya, untuk melawan mereka. Li annahu lam yu'min min qaumihi illa al-qalilun nadir. Karena sesungguhnya tidak beriman dari kaumnya kecuali bilangan yang sedikit. Wala qudrata lahum ala muqawamati qaumihim, dan bagi Nuh alaihissalam dan juga kaumnya yang sedikit tersebut, mereka tidak memiliki kemampuan untuk melawan kaumnya dengan jumlah mereka yang banyak. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fantasir. Allah subhanahu wa ta'ala menghikayatkan doa Nabi Nuh alaihissalam, fantasir. Ya Allah, berikanlah pertolongan kepadaku. Ya Allah, berikanlah pertolongan kepadaku. Dan disebutkan bahwa sesungguhnya para nabi, para anbiya, tidaklah mereka mendoakan kejelekan kepada kaumnya dengan kebinasaan. Tidaklah mereka mendoakan kejelekan kepada kaumnya dengan kebinasaan, kecuali dengan izin dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kecuali dengan izin dari Allah subhanahu wa ta'ala, nah, bagi mereka. Nah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman terkait dengan doa Nabi Nuh alaihissalam dalam surat Hud. وَأُوحِيَ إِلَيْهِ وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ. Dan telah diwahyukan kepada Nuh alaihissalam bahwa tidak akan beriman dari kaumnya, illa man qad aman, kecuali siapa yang memang telah beriman kepada Nuh alaihissalam. Artinya, memang jumlah yang sedikit tidak akan bertambah. Dan ini adalah isyarat atas pembangkangan mereka, atas bebalnya mereka, tidak menerima dakwah Nabi Nuh alaihissalam. Fantasir. Allahumma li minhum. Ya Allah, berikanlah kemenangan untukku dari mereka. Wa qala fil ayatil ukhra, dan pada ayat yang lain, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Rabbi la tazar ala al-ardi minal kafirina dayyara. Wahai Rabbku, la tazar, jangan engkau biarkan ala al-ardi, di atas permukaan bumi, minal kafirina dayyara, dari orang-orang kafir yang mereka berjalan, di mana mereka masih hidup. Al-ayat, ayat-ayat yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan kisah Nabi Nuh alaihissalam dalam surat Nuh. Dayyara, bermakna ahadan yaduru fil ard. Jangan engkau biarkan ada seorang pun di antara mereka yang membangkang terhadap dakwah Nabi Nuh. Jangan kau biarkan satu pun yang masih hidup, yang masih berjalan, yang masih berputar-putar di permukaan bumi. Artinya ini adalah doa Nabi Nuh agar mereka semuanya dibinasakan, agar semua mereka itu dihancurkan. Dihancurkan. Dan dayyara, ini adalah wazan fa'alun, wazan fa'al dari kata dur. Dan penggunaan dayyara ini adalah diantara nama-nama yang digunakan pada nafi, pada penafian yang sifatnya umum. Ini diantara nama-nama yang digunakan pada penafian yang sifatnya umum. Pada ungkapan ma biddari dayyarun, ma biddari dayyarun, tidak ada di kampung ini, tidak ada di negeri ini, ada seorang pun yang berjalan, ada seorang pun yang terlihat batang hidungnya. Dayyar juga bisa dikatakan dayyur, seperti qayyam dan qayyum. Dan secara wazan, secara ilmu sharaf, dayyar ini dari wazan fa'al dan bukan dari wazan fa'al. Karena kalau dari wazan fa'al, maka akan menjadi dawaron. Tapi di sini Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan dayyara. Baik, al-ayat. Fajaballahu su'alahu. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan doa Nabi Nuh alaihissalam, wantasara lahu min qawmihi, dan memberikan pertolongan bagi Nuh alaihissalam dari kaumnya. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fafatahna abwabas sama bima'in munhamir, maka kami buka pintu-pintu langit, maka kami buka pintu-pintu langit bima'in munhamir, dengan ma, dengan air yang munhamir. Apa makna munhamir? Yani munsabun insababan syadidan lam yanqati arba'ina yawman. Air itu yang turun dari langit datang turun dengan kadar yang sangat banyak, sangat deras, hujan yang sangat deras. Lam yanqati arba'ina yawman, dan tidak putus. Satu hari satu malam terus ya, selama arba'ina yawman, selama 40 hari. Bagaimana kita bisa membayangkan ya, sangat dahsyat sekali banjir yang terjadi pada peristiwa tersebut. Ay kathirun jiddan mutatabi', air yang sangat banyak, hujan yang sangat lebat, mutatabi', yang terus menerus tanpa ada henti, tanpa ada jeda, tanpa ada putus selama 40 hari. Sehingga terjadilah lautan yang menenggelamkan kaum Nabi Nuh alaihissalam. Ini yang bisa kita pelajari. Dan setelahnya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wafajjarna al-ardha uyunan ila akhirih al-ayat. Insyaallah akan kita sempurnakan pada pertemuan yang akan datang. Wa akhiru da'wana alhamdulillah.